kita nanenggih lagri pun ditokang kai kuat kita sopurwo Eko sawit jati luwih dosa 10 purwa wiwitan anenggih punika ingkang wonten nagari Pringgondani ya negara ing Purabaya upaya satu tatanan tuk kali sewutan jangkep sedasa ramuka lamun mongko bukan ing carita dasar negara panjang apunjung Pasir wukir kemaripah Allah jenawi karto totor harjo Panjang tawa putapane punjung liur kawi bawane Pasir samudra wukir gunung Pranyoto negara Pringgondani ngukurake pagunungan Ngeringaken pengawan ngenaken pasabinan miwah ngayunaken bandaran agung Kemah kathah pernah kuda kang samil makuta kang anang usul tatana pedhoti lapetan sangsaning margi aripah Kathah para dharma wonten kari kang samya katerma bebali wis mesrep ing kitha nagari Pringgondani jejel bibit Wasana bentuke tepung taritis papan wiyar katingal rupa Allah subur kang sarwa tinandur jinawi murah kang sarwa tinuku Parto polo kauleng padu senan mungkul panguleng tenan nani ngon-ngon kebo sapi pite wen tatan lo tinancangan rain wagraring pangonan Wanti bengi bali malang kandangi diwi-diwi Rarjo pranyoto teping paramuko karono permantri pati bicaksono limpating karutan kendatenya mbuti daya kuraning sinoropati Marmari negara Pringgondani jenengan empuh basan gedhe obore padang jagate dhuwur kuku sado kuncarane Orang mungake kanan kering kewal senajaning praja mahapraja kathah ingkang samya tumungkul tani lawan krana bandha yuda Amung kayungjan marang pepuyaning kautaman bebasan kang celak sami mangrung kang tebih sami metu ngasok glubekti glondong pengareng-areng peni-peni raja peni guru bakal gudatis Sinten teng kang ngrenggani negari Pringgondani sak surutipun Prabu Trembuka ngune gumantos ingkang putra angka kalih Adjuluk Prabu Harimba tupi wus sedo madyaning palagan kagentosan ingkang rayi midil pawestri ing ngasesilih Dewi Arimbi Aja dupeh sipat wanudya nanging kedunungan kaprawiran kanuragan kasantikan jaya kawidayan dasar bangkit ngambah dirgantara nalika semana Dewi Arimbi wis kagarwa dening panenggak Pandhawa satring munggul pawenang kekasih Raden Werkudara ingkang ugi wis anda cari lenggah Raden Werkudara ya Raden Bimasena Raden Wahyuninda Jayalaga Kusumayuda Kusumadilaga ya sang gondo waktrat smojo satria gedhora kendho dura kliwat pamulu jenar kaya soroting raditya dasar santosa birawa kinodat wiwit lair asbeta pusaka kukulimoti nekem dadya sawiji ya iku winastan pontanaka landepe pitung penyukur tinyelenggah sarimbit Raden Werkudara mungging pendhapi wewangunan ingkang rayi Dewi Arimbya nampeni rawuhipun. Ingkang Ratka Nata Ngamarta Prabu Puntadewa ya Prabu Darma Kusuma. Prabu Darma Raja Darmawangsa guna tali krama sadha dwaja kang kaya Sang Ajata Satru. Miwah bilenggahe ingkang Raka Narendra ing Ndarawati Adiduruk Maha Prabu Bathara Kresna ya Prabu Harimurti. Padmanaba Kesawasu Dewa Danardana ya Sang Narayana. Ingkang andhatri lenggah Narendra ing Ndarawati Narendra ing Mandura Prabu Baladewa. Ya Prabu Balarama Halayuda Jaladara Kakrasana ya Sang Karsana. Dening kang kaparing andhap Yayah Kondem Pertala Wedanane sumung kemari kelurah punika pamadyaning Pandhawa. Kasih Raden Pamadi ya Raden Arjuna Raden Kuntadi ya Sang Parta Pandhu Putra Patriting mangke wis dangu denya samya panggihan nanging saklimah dere wonten ingkang amyosaken pangandika anggung kendelan kewala karena mulat wadanane Sang Werkudara katingalamun karobaning pepeteng mlot kemangkono pangandikane wong agung Ndarawati Sumawana Narendra Mandura lamun ta dereng kawijiling lisan sat sekar sinuci ungyan ya harimbi jan amrem angen nyang risang bimosin yang risang werkutara sidam permanam tanono sebawane malang miang wisik kang kabyarasa mung swarane optik kriya kendhing yang kemasan ing kang samya nambut karati saya samimbut astri senen Droning Hong Panangkilan Sang Notolon Manapso Yosang Bupati sawise aku njaluk pangapura dene rawuhe pepundhenku Oko Prabu Puntadewa jeteng kakangku lan bule kakangku wiwit pletak ing surya nganti tekan bedhug tengange durung tak sabawa ora kok jeneng aku piyangkuh sarta ngurangi tata krama. Sapa wonge kuwat anyandang yen to ngawuhi. Anakku kang nembe lair saka go garbane Arimbi. Tinemune kaya dinanandang Sukerta. Puser durung bisa pugut saka nganggo. Natyan sewu srana sewu cara kang tak gunakake parandene gagar wigar tanpa karya tanet kapasan yuk Go dini para punden gus podo rawuh. Apar ngoparing dawuh sranapa kang tara kepiye pisane. Jabang bayi uwat sampurna tanpa beda kaya manungsa lumrah. Ya jika dani pun kakang perkudoro opo mbahar bagangku manungsa muno among dermo ngunduh waing penggawe ngerasuk waing panandur dini mungguh gamblangi mokal ono teman ingkang tanpa sabab murgagi bojomu yaya rimbi supaya ngenget-enget jroning anggar bini tau dak sia marang sapa lan tau nyenyedo marang sapa apa dene memateni bangsaning kekermetan upamane mangkono yen to kabeh mau wis dilenggono kluputane Dewa adil bakal ngapura marang manungsa kang wis lenggo neng reh kluputane. Arimbi, pipien tau batin elake sapa? Truning kuwi anggarep ini ngandhut jabang bayi kuwi tau moyok sapa lan tau nyikara apa? Udara, direngakang apa? Kusik to. Aja tok desek rembuk sing sajake kaya dene memedeni. Iya bener. Pangandikan Yayi Prabu Puntadewa mau kabeh wis kabukten. Sarta wis kulino kasandhang dening sadingah makhluk nanging yen siadi gelemas padhake pasemone bojomu Syarimbi kat ton yen ton dawek anandang pepeteng dene pepeteng mau dipadhangake dhisik wise pepeteng ngrasa dipadhangake mekasan banjur diajak rembugan dasare takon apa to dene nganti ketemanan mangkono yo aku go melu marang panemune kadang kuwi Ndrawati sing bongol kuwi ora mung kowe dhewe nadyan pun kakang kalebu wong bongol ning kudu membat lan kudu dirembuk aja pisan-pisan nutuh marang ibune si jabang bayi kalebu bapakne tak tutuh biyen priye Kudoro tadi kuwi anak-anak nganti pusre patang depo jawane ora tumuli bisa pakas soko anggane kang mangkono pun kakang derbi panduga yen mesti ana tingkah laku munamuni tandang tanduk ingkang kebregel soko Yayi Werkudara nanging ora dirwangsani ora kake eling-elingen yo kiraku jagat iki sing ora luput amung Hyang Widiwasa manungsa sawutuwe ora neneng manungsa iku sampurna mesti ketunungan cacat nggon kulegondeng bab keluputan tak silak ana tanpa gawe nanging saelingku wiwit Arimbi ngandhut jabang bayi aku durung tau nyikara marang sapa wae luwih-luwih mbatin marang alaning liyan mulo Arimbi mumpung pepundenmu kabeh padha rawuh aja nganti amung kandhek ning pangunek-unek siadi tu muli persaja matura kang cetha telung perkara kaya kang wis dawuhake dening mbarep kakang mau ndi sing tau tok tindakake Andra ingkang Puspita kasiling samirana mrek Oh sekar kadung ongas kandanyo mawe raras pernaning triyo sopatuko koko prabu Puntadewa koko prabu Indrawati miwah koko prabu Mandura menapa dene panjenengan patuko pangeran Werkudara. Yo yayi siadi bakal terbiatur apa inggih yayi Yaya Rimbi badhe ngendika menapa? Inggih, Yayi, kados pundi paringipun? Kabeh andakno, aja dadak paling-alingi. Kula trusur saking putu ing remo ngantos. Tumugi jempol padha kula mboten rumaos. Nindakaken samukawis ingkang singlar saking kautamen. Menapa dene alit kula mbatos agengipun kelair natat dhateng awaning asanes sarta kula mboten ate memejahi sasamining makhluk senadyan kutu-kutu walang atoga mboten sabab saking menika labet anggen kula ngengeti nedengipun kulanggar bini menawi ngantos tumindak samukawis namung kasurung pambrunging raos tanpa mawi petang bebener mekasan badhe nyimpang saking kautamen ajih sesi kuning dewa ingkang nandang dosa kula nanging jabang bayi ingkang dereng klepetan dosa purun boten purun ngraosaken penandang koko prabu menika atur kula. Kuwi lah ta. Koko prabu? Nggih. Mekaten menggah pangandikanipun Yayi Ratu Arimbi. Kula tingali miwah kula mirengaken pancen kaporo nyoto. Yayi Ratu Arimbi mboten nate nindakaken samukawis ingkang singlar saking kautamen nanging menapa to sapapipun dening antos kesandhang mekaten. Toro. Dagang kopo. Pangethok ing puser apa ra tok tindakake sarana landhep ing kukumu Pancanaka. Nganti buget sak gabah gedene. Kuku Pancanaka ora bisa tumama medhot pusere jabang bayi. Kira dal, momo pun kakang. Dipasrahi mesti bakal tak pugut sarana daya ning Kyai Senjata Nenggala. Lho sampun. Sampun ngaten kok, Prabu. Kauling para kina ingkang sampun lumados dipun lampahi dening Sadengah Tiyang. Pangethok ing puser menika mawi welat linambaran kunir. Iku ya wis tak tindakake. Nanging gagar wigar tanpa karya. Permadi wonten pengendi kowe ngadhep Koko Prabu? Ora mung sawiji si Adi nyimpen pusaka kang permati dasar ampuh. Apa wis tak coba sarta tak tindakake kanggo mugut pusring cabang bayi? Sewu marga ingkang kula tempuh nyatanipun inggo sepriki gagal wigar tanpa karya. Mboten pugut, mboten tatu, nanging mendat puser samongso ketamaning didamel ingkang ampuh. Kados pundi kok Prabu? Wilu judhek lewu ngembat iki ya. Ana lakon aneh nanging nyata. Ya ampun Kakang, dhewe penyuwun marang dewa muga-muga puser kang durung pugut iki samongso mengko pugut. Aja dadi catating jabang bayi. Kuku sing tupo kumelun neng kentiasa ngapege kawangku sagung dadahan nanging ngesenget sangi kipi sangrosi karneko putro sang handok sangking wiyati saklimah tan wonten ingkang nyabo wanggung kendelan kewolo kaperbawan sungkawaning penggalih Dewi Arimbi geter kanguning peswanan jawi kinar kono bro markoto kang dawaing pratolo titilo puniko jawoteng sidik pengudal-udal sang Yuang Narada ya sang Arsi Kaneka putra tanpa riringa manjing pendhapi agung karya kagat kang samya tuminga Poringo sang Hyang Narada laju mancing jroning pandhapi agung pringgondani kagiat kang samya tetebengan sarengan ngapurantang saksono manembah marang sang Hyang Narada sang Resi Kaneka putra menapa dene Dewi Arimbi miwah Raden Werkudara anggung anyaketi suka panembah dateng sang Hyang Narada kemangkon aturipun sang Werkudara lamun to kawijiling lisan rada diwaku apa Werkudara ndak suwun kepenakno lungguhmu ya ya ngger ora kurang sawiji-wiji ngger trio mangu mangu mangun kong onduan rimang lileno panapokanen pung yen tantu sang jah utomo sang loto muda wuwuse angrarapo diwaku asaku katur ya yang ngerku doro tak tompo angis dulun marang jeneng kita tamanan ayo ger ya ndak punding mestoko dadio jimat raupaduka pukulun sang yuang narado titah pujang koropun punto diwa ngaturaken sumung keming pangabekti mewantuan tukon juo sandap foto paduka pukulun kaki Prabu pun tak dewa sulun tompo. Ah, mong panges dulun marang jeneng kita taman ora ya, Ger. Kula dong ing tangan kula kalih. Kula pun dewa ten mestaka dados sojimat. Rawuh paduka pukul. Oh, sapa kowe? Kula titah pujang koreng Ndarawati. Oh, Kresna, ya ya, arep ngapa? Ngaturaken sumungkem ing pangabekti kula mugi kanjo sandhap padha paduka pukul. Ya, tak tampa. Angis dulur marang jeneng kita ya, Ger. Mriki. Kula pundhing mestaka mana bagya kayuwanan kula pukulun. Ora wopatu kok sapa kuwi? Ih. Ora ditapu tang korek mandul pun pola jiwa. Are ngapa kuwi? Ngaturaken pangabekti kula kanca sandhap padha watu kok pukul ya tak tampa gawe jeneng ati ya. Ora wopatu kok. Sapa kuwi? Mengi sangat tentu nih ngapain aja nggak nada tanggung nih kok. Ayo ngaku ndangak nih kok. Ah, mau tahu taro kurang permono aku ndangak ya. Walaupun permati ngaturaken pangapek ya kau kirim ngati gum. Pengestu nih rata no ya kape tak paringi pengestu aku gini paring apa apa gitu rata. Cici diparingi cici orang ini tidak jadi kemarin. Ngatasi aku jadi tiwo tiwo tiwa ning tiwo gitu. Dopo saka iku pukulun wigati napa rawuh marang pringgontari lagi ngene ya. Ha monggo lakone tak dungengke saka wiwitan. Kayangan kuwi diunggahi mungsuh. Apa ta sebabe dianggep mungsuh dheweke arep mbubrah pernataning dewa. Narendraing Kiskendapura. Narendraing Kiskendapura. Jejuluk Prabu Pratono kuwi nglamar widodari kongkonan pati jenenge Patis Kibu. Patis Kibu nglamar widodari nanging dening Sang Hyang Jagadgirnata ora diparengake sulaining rembug dadi perang. Ing marpat kepanasan diwajang peperangan. Ora kok jeneng dewa kalah perange. Nanging dewa mau sirek yang tau mungsuh marang titah. Titah itu dititahake ora dijak memungsuhan. Nah prayogane titah kudu dimungsuhake marang pepadaning titah. Ditutup sekadang yang suraya jeneng ulun pinarintah dening Sang Hyang Jagad Giripati kadawan ngejawan tah goleki si Permadi. Miling-miling kaya jecangkung mider-midra ngideri bebasan tepung gelang kanggo goleki. Dumateng ana manungsa kang bagus tanpa cacat tak perpeki nalika semana barengi ana mendung lumayang. Dadi jagat remeng-remeng bebasan ora entuk soroting Sang Hyang Bagaskara. Mendung remengan nanging aku ora pangling menungsa kaya kene iki genah iki Permadi. Nah, tak takoni ngaku jenenge ya Permadi. Bareng tak takoni ngaku jenenge Permadi Wekasan. Ulun sroyo supaya munah satu murko kang dumadi. Sarto kang pengawak kala pratuna apa dene patis kipu kang isih pacak baris ning marpar kepanasan. Dening Sang Hyang Jagad Grinata diparingi sifat kandel yaiku wujude kegaman kang aran Kyai Kunto Druwasa. Bareng kegaman wis ditampa anggere itu rasaning atiku kok jebul ora kepenak. Sapa iki kang namur Permadi iki? Ndak sawang sukaduan muse angudar ukel wekasan ngrasuk ke prabon. Mustekro wilo-wilo pandululun yento iku Narendra Ngawangga Prabu Karna Basusena. Ora kurang-kurang nggon ulul angrimuk nanging Prabu Karna kukuh atine ora gelem menehake gaman. Otape kang mengguno mapan wis dijarak. Monggo gaman mau sayak dibakal pinarengake marang si Permadi. Banjur apa ta sababe dene kusung-kusung prapta ulun marang negara Pringgondani Wekasan. Semono kae padha tepung wimbane peteng pasmone. Kurang trep sarta kurang sumeket nggone nampani pangejawan tahulun. Ya. Aja dadi penggalih. Anane mengkene sababe dina iki aku sak gutrah padha nandang susah. Susahmu ana ngendi? Ora liya lair ing cabang bayi kang metu saka arimbi pusre durung bisa wal saka anggo sewu srana sewu cara sayekti ditempuh nang wekasan gagar wigar tanpa karya mula aja nganti kleru panampa pukulun mulat moro sang partes muka manungsan pasepan ing kaing mungsuh liran podo kadang ing ayo toyo wang-wang ana wang nak ing yaya yang ipulen wangga paman mangkyo tinarapo sandit wadangga kuru. Wah talah. Apa baya wis pinasti kudu mengkene. Radier. Unten pundi kowe ngadau tina iki aja mesti kangelan. Pusring jabang bayi kang dru bisa uwal sok anggo sayak digaman apa wae ora bisa nedasi. Tututono lakune kadang mutuwa Narendra Ngawangga Prabu Karna arep pian supaya Kunto Dwasa bisa tok kuasane kang sarta bisa tok cekel yen kelakon mengkono saya dadi srana maling puser saka angganing jabang bayi kang lagi linairake dening si Arimbi. Yen nganti dheweke orang ngulungake bongo rampung ana budi sembadan ana roto timbalan patuko pukulun kalian madal pasir ya lalung sentak bakali ratul aku ming ditalan ayu hayu ora ayu nereng sampe kolo kabeh wae. Wonten pengendi kowe ngadau? Wonten pengendi kowe ngadau? Wonten pengendi kowe ngadau? Apa nata diwak? Kanggo sawetara jeneng ulun lar marang negara Pringgondani ngenteni tekane si Pradi. Iya, anget panarimaku saya kenceng sarta tetek rasane ati. Kulun goni lemarang negara Pringgondani tak anggap Pringgondani untuk pengayoman agung. Menawi tetur mangkaten kulun sawi kula dherekaken ngaring-ngar sarira. Wonten sak jawining pura. Ya ayo aku kepengin nonton kaya ngapa dene-dene negara Pringgondani. Dagelane ngone rung metu ngene kok dadi ya urung gayeng kok Semar Gareng Petruk Bagong metu lah rampatane teko aku rada penak pono kawan ayo iki papat mangsuli bareng ora iki aja bodho kaget anane aku merpeki ngono padha sapa-sapa Gong membanti mbalani pukulun sang Hyang Narada. Niki enten gaya dawa. Wah, ngarani dawa kok le. Kae cendhak. Ana daya Bathara. Bathara sinten Ndara? Bathara Narada. Oh, adimu mo. Ha, jeng rawe Bathara Narada enten Pringgondani niku enten perlu napa Ndara? Ing kayangan Jonggring Slopo petekan mungsuh panglamar Ledya Mamet garwa widodari ya iku Narendra ing Kiskendapura kang dijuluk Prabu Pratuna kongkonan pati aran pati Skipu nalika semana wis kelakon prang gedhe ora jeneng dewa kalah nanging dewa rumangsa lingsem yen nandingi marang pepadaning titah jer titah iku dititahake ngitwantah nedha sumutuk negara Ngamarta nanging ing dalan ketemu bocah bagus kang mimbo kang mimbo-mimbo marang aku nanging tinemune kakang Prabu Karno antuk gaman kunto druwasa peparinge sang Hyang Jagat Kirinata kang mesine kudu tumiba marang aku awit saka pangandikane sang Hyang Narada pusaka iku bakal dadi pusaka ingkang permati sarta yen ta aku bisa ngrebut pusaka ingkang digawa dening kakang Prabu Karno kang sak mesine kudu tumiba ing aku coba dadi tremenging diri kang sarto bebetenging sariro uga bisa dadi srono ngetok pusering jabang bayi kang linairake dening kakang Mbok Arimbi nganti sprene durung pugut pusere oh dasar aniku ta wah lah kok jebul nakal men sinu ning awangga membo sampeyan nampa gaman sing Bathara Guru kaya kuwi gumun ya jabang bayi lahir iki wis sapan dina ya Kang iya ngono kok durung pugut pusere iki nang apa kok beda jaman lahirmu ya kene iki biyen lahir ya pusermu kaya ngono kene yang diketok kanggo apa-apa ora kena bareng dikrikiti semut malah tugel saya ini turane tunggak ana pusermu dadi bodong kuwi kuwi ora beda kaya lahir ndoro kang lagi lahir iki heeh sing kuwi pus lahirku ya aku karo kowe iki gerang ndi to bener tuwa kowe ning lahir dhisik aku bung sratinmu nalar kok aku iki lahir bindoe kok lahir pisan esuk rendeng udan baline nyedi lahir ke sore keletan lahirmu ora caturan penemu goblok kok dinggo kakang tak jaluk pamujimu muga-muga prakara iki tumunten kasembadan aku ngrebut pusaka ingkang kabrithuk dening kakang Prabu Karno lho niki budal nipun mapan para nyata petruk ana nang lho kosek kenapa ada songo enam kok londonan yang bikin yueneng ini menyuruh barang yueneng ini mulai ngaten doro bintang menopok parang penggalih nejo anung kau ingin ngerokok yang ngawong kewonton telenging warna kanggo warayang misuk datak ngenteni apa yuk turno sak laku ku kaya ngopo mengku kridaku ngone jo ngerebut kaman kang kasto dening koko Prabu Ngawonggo Oh, Dia diwadangi pun Kakang Permadi. Kaget pun Kakang dini tok tandet. Sato siadi keladuk nggone trandakan dini wani. Nyekel paning seting pun Kakang es manggundeli. Yayi. Apa wigatine sarto siadi iki mau saka ngendi? Dereng sak sampunipun langkung rumiyin kula ngaturaken sumengkeming pangabekti kula mawantu-wantu kondo sandhap padha paduka Koko Prabu alah ya genep temen bocah iki tata kramane nasdyan tinemu ning delanggung parandene Toto coro toto kromo isih genep yo tak tompo tangan loro pangabekti ini siadi amung pangasturi pun Kakang marang siadi tumuli tanpa nono kulo tadong tangan kulo kekalih kulo punding mestoko amwano bagio kayuanan kulo pono kawan kue podo selamat sing kundi Ayo sana siji jenenge didumuk apa Petruk apa Bagong apa Semar apa Gareng. Petruk padha slamet. Nggih, wilujeng. Mboten wonten setunggal menapa wis saking pangestu paduka Pukulun. Lho lho. Dudu dewa. Oh, dewa kowe bodho lho, Gong. Beda. Lagi putrane Betara Surya kok ya Pukulun to. Lho, anak ngono aku kowe ya Pukulun. Pukulun Petruk, Pukulun Bagong. Lho, silsilahe. Ah Semar ya dewa ora. Semar anak-anak karo kowe iki wis ora dewa, ngono. Ning yen sing ngomong kuwi sak mesthine disebut Pukulun lho, anak dewa kok piye to. Wedo glunyangan ya. Aku ora kepengin tak sebut Pukulun. Aku iki mung kudu tak sebut Sinuwun, sak terpe jalan aku iki Narendra. Oh, ngaten. Nggih. Sinuwun pangabekti kula katur sinuwun larak ngono pangabekti kula katur sinuwun ya Bagong tak tompo gawe dening atiku muga dados neng kauningan paduka Koko Prabu wontenipun kula wani nyandhet tindak paduka karana ingkang pisan Kula ngatur menika ing kersa paduka Koko Prabu bilih Kakang Mbok Arimbi babaran miyos kakung. Kowe lah salah. Syukur mangayu bagyo.